آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan di alinea kedua, kaidah ke-12. Kadzalika al-ikhbar bi anna Allah ta'ala la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Demikian pula dengan berbagai khabar, ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat kepada mereka pada hari kiamat. Maha annahu asbatul kalam lahum ma'a. Ya, padahal Allah sendiri telah menetapkan bahwa Allah berbicara dengan mereka, atau mereka ya asbatul ma'a, Allah berbicara dengan mereka. Ya, tadi ditegaskan itu di awal-awal. Bagaimana dengan penafian an-nafyi waqi'un 'ala al-kalami alladhi yasurruhum? Maka yang dinafikan di sini, yang dinafikan Allah berbicara dengan mereka, melihat mereka, ya, yang dinafikan di sini waqi', itu real, benar-benar dinafikan, terjadi ala yasurruhum, ya, pada pembicaraan yang menggembirakan mereka. Wa ja'al lahum naw'a'tibarin, dan membuat mereka ya merasa ini, pembicaraan ini dapat dijadikan sebagai timbangan, acuan, dapat dipandang. Kadzalika nadharu, demikian pula masalah melihat, Allah tidak akan melihat mereka. Ya, wal isbatu waqi'un 'ala al-kalamin waqi' baina Allah wa baina wa bainahum 'ala wajhi at-tawbikh lahum wa at-taqri'. Ya, demikian pula dengan ya nadhar wal isbat waqi'un, ya. Ya, barakallahu fikum. Ya, namun yang penetapannya itu memang ada. Ya, bahwa kalam Allah terjadi antara mereka dan antara Allah dan mereka. Namun pembicaraan tersebut ala wajib tawbikh, ya, untuk menghinakan, wa taqri', untuk mencela, mencemooh mereka. Fanafyu, maka penafian di sini dinamikanya Allah berbicara melihat mereka ini, ya dulu ala anna Allah sakhitun alaihim, ini menunjukkan bahwa Allah murka kepada mereka, ghairu radin anhu, tidak meridai mereka. Wal isbatu, sedangkan penetapan bahwasanya mereka dia ditetapkan berbicara dengan Allah, Allah melihat mereka, itu yuwaddihu ahwalahu, itu untuk semakin menjelaskan keadaan mereka saja. Ya, untuk menjelaskan keadaan mereka, kondisi mereka, wa yubayyinu lil ibadi kamala adlillahi bihim, dan untuk menjelaskan kepada hamba-hamba Allah bagaimana kesempurnaan keadilan Allah terhadap mereka, bahwasanya pelaku keburukan akan dimurkai oleh Allah di akhirat kelak. It wada'al 'uqubata mawdi'aha, ya, ketika Allah meletakkan siksaan itu pada tempatnya, ya, pada tempatnya. Nah, barakallahu fiik, ya. Berikutnya, fadal dibaca. Coba, Ihsan, baca Ihsan. La hajata ila su'alihim ma'a kamali ilmin lahi Wattila'uhu ala zahirihim wa batinihim. La hajata ila su'alihim ma'a kamali Wattila'ihi Wattila'uhu ala zahirihim. Terus Wadaqiquha. Wasu'alu al-musbatu waqi'un ala taqririhim bi a'malihim wa tawbirihim idharu anallaha wa idharu mudaf nanti wa idharu anallaha hakama fihim bi adlihi wa hikmatihi wa min dhalika al-ikhbaru bi ba'dil ayati annahu la ansabu bainan nas la ansaba annahu la ansaba bainan nasi yawmal qiyamati wa fi ba'dihha asbata lahum dhalika fal musbitu huwa al-amru al-waqi' fal musbatu huwa al-amru al-waqi'u wa nasabu al-hasilu bainan nasi kaqawlihi yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi ila akhiha wal manfi huwa al-intifa'u biha fa inna katsiran min al-kuffari yad'una anna ansabahum tanfa'uhum yawma al-qiyamati fa akhbara ta'ala annahu yawma la yanfa'u ma'lum wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa nadhiru dhalika al-ikhbaru fi ba'dil ayati anna an-nasaba nafi'un yawmal qiyamati kama fi filhaqi dhurriyyatil mu'minina bi abaihim fid darajati wa illa yubarriru manzilatahu wa anna allaha wa illam yablughu manzilatahu na wa anna allaha yajma'u li ahli jannati wad darajati al-aliyati man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim fa hadha lamma ishtaraku fil imani wa aslis salah ma'tuf ka iman wa aslis salahi zadahum min fadlihi wa karamihi wa karamihi min ghairi an yang kusoh min bujur sabiqina lahum syai'ah. Nah, dari mana tadi sahabat yang saat wa nadhiru dhalika. Baik. Nah, yang seperti ini juga anna fi ba'dil ayat, bahwasanya di sebagian ayat akhbara annahu, Allah mengabarkan bahwa dia la yus'alu an dhanbi insun wala jan. Ya. Nah, yang semisal ini juga la yus'alu an dhanbi insun, manusia tidak akan ditanya, dan jin manusia tidak akan ditanya tentang dosanya. Wa fi ba'dihi annahu yas'aluhum, namun di sebagian ayat yang lain Allah bertanya kepada mereka. Aina ma kuntum ta'budun? Ya. Apakah gerangan di mana sembahan yang kalian sembah dahulu? Mada ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab terhadap para utusan, para rasul yang diutus kepada kalian? Apa yang kalian jawab? Bagaimana respon kalian? Nah, ini ada yang menafikan, ada yang menetapkan. Wa is'aluhum an amalihim kulliha. Allah bertanya kepada mereka tentang amalan mereka semua. Fas'alul manfi, sedangkan pertanyaan yang ditiadakan di ayat la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Manusia dan jin tidak akan ditanya tentang dosanya. Ya, huwa su'alul isti'lam wal istifham anil umur al majhulah. Saya barakallahu fikum. Yaitu pertanyaan yang di sini yang ditiadakan adalah pertanyaan yang bermaksud untuk mengetahui masalah-masalah yang tidak diketahui. Dari berbagai perkara yang tidak diketahui. Yang la hajata ila su'alihim. Yang tidak butuh bertanya kepada mereka lagi. Yang tidak butuh diajukan pertanyaan kepada mereka. Ma'a kamali ilmillah. Karena pengetahuan Allah, ilmu Allah sudah sangat sempurna. wattila'ihi ala zahirihim, tila'ihi, dan bagaimana Allah mengetahui ya yang zahir mereka wa batini, maupun yang batin mereka, lahir batin mereka, ya wa jalili umurihim wa daqiqiha, dan juga ya sudah jelasnya perkara mereka, ya maupun yang dakiknya maupun yang rumitnya, sudah jelas yang terang maupun yang rumit. Wasu'alul musbatu, sedangkan pertanyaan yang ditetapkan kepada orang-orang kafir, ya semisal tadi di ayat Allah Ta'ala, mada ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap para rasul, nah ini pertanyaan yang diajukan kepada mereka itu untuk apa, ya ditetapkan di sini, waqi'un ala taqririhim bi'amalihim, yaitu ditetapkan mengenai perbuatan yang telah mereka kerjakan, agar mereka mentakrir, mengakui, menetapkan, ya wa taubihihim, untuk mencela mereka, wa idhari, dan untuk menampakkan annallaha hakama fihim bi'adlihi wa hikmatihi, Allah menghukumi mereka dengan keadilan dan hikmahnya di depan hamba-hamba Allah yang beriman. Wa min dzalika al-ikhbaru fi ba'dil ayat, ini sudah ngerti sini? Paham enggak? Ngerti Raymond sini? Ya. Dan diantara di sini juga khabar-khabar dari Al-Qur'an fi ba'dil ayat, di sebagian ayat, annahu la ansaba bainan nas yaumal qiyamah. Ya. Bahwasanya tidak ada hubungan nasab di antara manusia pada hari kiamat lagi. Di pada hari kiamat kelak enggak ada lagi hubungan nasab. Wa fi ba'dihha asbatalahum dzalik. Namun pada sebagian ayat yang lain Allah menetapkan adanya hubungan nasab untuk mereka, untuk manusia pada hari kiamat. Tabarakallahu fikum. Nah, hubungan nasab itu hubungan tali keturunan, ya. Fal musbatu, yang ditetapkan adanya hubungan nasab, huwal amru alwaqi'u wan nasabu alhasilu bainan nas. Ya. Maka yang ditetapkan dari nasab tersebut adalah nasab yang apa namanya di sini, nasab yang waqi', yang real, ya, yang betul-betul ada, wa nasab al-hasil, dan nasab yang memang ada terjadi di antara manusia. Semisal firman Allah Ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abih, ya, wa sahibatihi wa banih. Pada hari ketika manusia, orang-orang lari dari saudaranya, dari ibu, dari lari dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, masya Allah, ya, ila akhiriha, dan seterusnya. Ini memang ada, kan? Allah menetapkan adanya nasab. Ya. Taib, ini memang ada. Ya. Namun di sini yang dinafikan adalah kemanfaatan, kemanfaatan dari hubungan nasab tadi. Taib. Wal manfi, yang dinafikan adalah al-intifa'u biha. Yang dinafikan adalah ya manfaat dari hubungan nasab tersebut. Ya, fa inna katsiran minal kuffar, ya, maka mayoritas, kebanyakan dari orang-orang kafir, ya da'una anna ansabahum tanfa'uhum. Mereka mengklaim bahwasanya nasab-nasab mereka itu akan memberikan manfaat untuk mereka yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak. Fa akhbara ta'ala annahu la yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka Allah menyebutkan ya terkait hal ini, mengabarkan bahwasanya pada hari yang tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, tuh tidak dinafikan nasab. Ya, nasab dinafikannya itu banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, melainkan orang yang datang nanti menghadap Allah dengan kalbu yang selamat dari kekufuran, penyimpangan dan seterusnya. Kaibar kalafiknya. Wa nadhiru dzalik, yang serupa dengan ini ialah ya, al-ikhbar fi ba'dil ayat anna nasaba nafi'un yaumil qiyamah. Itu pengkabaran pada sebagian ayat Al-Qur'an bahwasanya hubungan nasab itu memang bermanfaat untuk manusia di hari kiamat kelak. Ya. Semisal apa? Kama fi ilhaqi dzurriyyatil mu'minina li abaihim fid darajat. Semisal disamakannya derajat antara ya, derajat keturunan kaum mukminin dengan bapak-bapak mereka ya dalam hal derajat di hari kiamat kelak. Wa illam yablughu manzilatahum. Ya. Walaupun mungkin bapak-bapaknya nanti tidak sederajat dengan anak-anaknya. Ya. Bapaknya ini orang awam, beramal gitu-gitu aja. ya. Tapi dia punya anak, anaknya soleh, anaknya berilmu, anaknya beramal, anaknya berdakwah, anaknya bertauhid, ya. Nah, bapaknya akan disamakan. Berarti bermanfaat ya nasab? Bermanfaat ya? Bermanfaat. Ya. Bermanfaat. Wa anna Allah yajma'u li ahli al-jannati wa darajati al-'aliyati man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Na'am barakallahu fiik. Ya. Ini. Kemudian ya, kata Syekh, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka. Ya, para penghuni surga dan orang-orang yang berderajat tinggi dengan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka yang soleh. Masya Allah. Dikumpulkan. Namun dengan syarat ya, kerabat mereka itu adalah beriman semua. Ya, fahadha lam mashtaraku fil iman wa aslil islah zadahum min fadlihi wa karamih. Ya. Maka ini terjadi karena adanya kesamaan iman, karena mereka sama dalam keimanan. Ya, dan sama pula ini dalam ya aslul islah, pokok kebajikannya. Zadahum min fadli wa karamih. Ya. Maka Allah menambahkan untuk mereka hal tersebut yang berasal dari karunia dan kemuliaan Allah. Ya. Wa aslul salah, ya. Dan karena adanya ya, pokok kebaikan itu iman tauhid. Min ghairi ayyin qusa min ujuri sabiqina lahum syai'a. Ya, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala pendahulunya sedikit pun. Nah, ya. Ya Allah taala berfirman mengenai hal ini apa? Al-haq nabihim wa dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu amrim bima kasabarohin, ya. Kullu amrim bima kasabarohin. Kami akan sertakan keturunan mereka, ya. Ini di surga nanti, subhanallah. Ya. Kemudian meminta dika asyafaat. Ya. Salah satu contohnya yang lain adalah syafaat. Ya, tafadhal dibaca saja. Ya, Fikri. Annahu ma'a ibadi aina ma kanu wa annahu ma'a wala munafata wala munafata bainal amrayn yan Allah ta'ala laisa kamithlihi syai'un fi jami'i umurihi wa ma yatawahhamu bi khilafi dzalika fa innahu bi haqqil makhluqina wa amma taqsimu taqsimu al-ma'iyati bi al-mu'minina wa nahwihi fa hiya ma'iyatun akhassu min akhassu akhassu min al-ma'iyati al-'ammati fa innaha tatadammamu mahabbatahu wa tawfiqahu wa kala'atahu wa i'anatahu fi kulli ahwalihim fa haythu waqa'at fi siyaqil madhhi was-sanai fa hiya min hadzal nawi wa haythu waqa'at fi siyaqit taqdiri wa tarkibi wa tarmimi fa hiya min an-nawi al-awwali. Nah. Hey, barakallahu fiik. Ya. Wa min dzalika syafa'ah. Di antara contohnya adalah syafaat yang seolah-olah saling kontradiksi, ada syafaat yang musbat, ada syafaat yang manfi, yang dinafikan. Ya, ini pentingnya memahami kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, dan tidak ada pertentangan sedikit pun di Al-Qur'an satu sama lain. Ya. Wa min dzalika asy-syafa'atu, di antaranya adalah syafaat. Fa innahu asbataha fi mawadi'a. Allah menetapkan syafaat ini di banyak tempat di Al-Qur'an. Ya. Di banyak tempat di Al-Qur'an. Wa nafaha fi mawadi'a min Al-Qur'an, dan Allah menafikannya juga, menafikan syafaat di berbagai tempat di Al-Qur'an. Wa qayyadahum fil fi'adil mawadi'i bi idznih. Ya. Namun Allah mentakyid, mengaitkannya di sebagian tempat Al-Qur'an itu ada syafaat tersebut tapi dengan izinnya. Waliman irtada min khalqih. Ya, dan dari orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan makhluknya. Fata'ayyana hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Maka jelaslah di sini kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, yaitu membawa yang mutlak, yang umum, harus dibawa, ditarik pengertiannya kepada ayat yang muqayyad, yang terikat dengan sesuatu. Ya, barakallahu fikum. Wa annahu haitsu nufiyat fahiya syafa'atul lati bighairi idzni, dan bahwa yang dinafikan syafaat tersebut berarti syafaat yang diminta tanpa izin dari Allah. Ya. Wa li ghairi man radiyallahu qawlahu wa 'amalahu. Ya. Atau kepada orang yang Allah meridhoi ucapan dan amalannya. Syafaat tersebut diberikan kepada orang-orang yang Allah meridhoi ucapan dan amalnya. Wa haitsu usbitat, ya, di mana syafaat tersebut ditetapkan, fahiya asy-syafa'atu, ya. Afwan. Fahiyah syafaatu allati bighairi idznih wa lighairi, ini wali ghairi yang dinafikannya, dan kepada selain orang-orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Dan syafaat yang ditetapkan, fahiyah syafaatu allati biidznih wa liman radiyahu wa adina fihi. Ya, dan syafaat yang ditetapkan adalah syafaat dengan izin Allah dan kepada orang yang Allah ridhoi, ya, dan yang Allah izinkan. Jadi masfu' dan syafi'nya, syafi'nya diberikan izin oleh Allah. Masfu'nya yang diridhoi oleh Allah amalannya dan ucapannya, yaitu dari kalangan ahli tauhid. Ya, wa min dzalika, di antara contoh lain terkait hal ini, ya, jadi jelas ya, hamlul mutlaq al-muqayyad. An Allah akhbara fi ayatin katsir, ayatin katsiratin. Allah mengabarkan di berbagai ayat, di banyak ayat, annahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang kafir, orang fasik, ya, orang-orang yang zalim dan semisalnya. Wa fi ba'dihan, namun sebagian ayat yang lain, annahu yahdihim wa, ya, kuasanya Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa yuwaffiquhum, Allah memberikan taufik kepada mereka. Nah, gimana ini ceritanya? Di ayat yang lain, di banyak ayat Allah menafikan hidayah, Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang kafir, fasik, zalim. Namun di ayat yang lain Allah memberikan hidayah kepada mereka. Fata'ayyana hamlul manfiyat ala man haqqat alaihi kalimatullah. Maka ini mesti jelaslah dibawa kepada manfiyat. Ya, manfiyat yang dinafikan tersebut, ya, hidayah tersebut dinafikan kepada orang kafir, fasik, zalim, itu ya alaman haqqat alaihi kalimatullah. Ya, bahwa tidak diberikannya hidayah tersebut berlaku kepada orang yang telah jelas kalimat Allah berlaku untuknya. Maksudnya apa kalimat Allah di sini? Takdir. Ya, takdir. Bahwasanya memang dia telah ditakdirkan untuk kafir, tidak memberikan, tidak mendapat hidayah. Berdasarkan firman Allah Taala, innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu, yaitu takdir Allah di Lauhul Mahfuz, mereka tidak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin, walaupun semua ayat datang kepada mereka, mereka enggak dapat hidayah. Bisa dipahami sini? Wa hamlul musbatati, nah, dan kemudian maka dibawalah ya bahwa hidayah yang ditetapkan kepada orang kafir, fasik, zalim itu ala man lam tahuqqu alaihim al-kalimatu. Ya, itu ditetapkan bagi orang-orang yang tidak kalimat Allah tidak ditetapkan untuk mereka. Apa tadi kalimat Allah maksudnya? Takdir Allah. Takdir Allah untuk kafir tidak ditetapkan untuk mereka. Wa hadha huwal haqqu alladzi la raiba fihi. Maka ini adalah yang benar, yang tidak diragukan lagi ya, ya mengenai kebenaran tersebut. Ya. Bisa dipahami sini ya. Ini akan semakin memahami hal ini kalau antum mengerti iradah yang ada pada Allah, iradah kauniyah dan iradah syariah. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi berikutnya? Wa min dzalika al-ikhbaru fi ba'dil ayati annahu al-'aliyyu al-a'la. Ya. Dan juga diantaranya adalah yang seakan-akan kontradiksi padahal tidak demikian. Ya, mesti dibawa hamlul mutlak alal muqayyad, yang mutlak yang umum mesti dibawa kepada yang terikat. Ya. Bahwasanya di sebagian ayat Allah menyebutkan bahwasanya dia adalah yang maha tinggi, yang paling tinggi. Annahu fawqa ibadih, bahwasanya dia dibawa di atas hamba-hambanya, di atas arsy-nya. Namun di sebagian ayat yang lain Allah menyebutkan annahu ma'al ibadi aina makan. Allah bersama para hamba dimanapun mereka berada. Nah, antum yang belajar kajian asma sifat ya, walau dasar sekalipun udah paham ini ya. Sama tanya sama ini si Suyudi ya. Allah bersama mereka aina makan, dimanapun mereka berada. Ma'iyah Allah apa tuh yang bersama hamba? Ilmu. Naam, ilmu Allah. Bukan zat Allah. Kalau zat Allah, ya Allah tinggi di atas hambanya, di atas arsy-nya. Wa annahum as-salihin, Allah bersama orang saleh, orang shadiqin, orang jujur, orang muhsin yang berbuat kebajikan dan semisalnya. Fa'uluhu ta'ala amrun sabitun lahu. Maka sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang telah pasti bagi Allah. Zatnya wa huwa min lawazimi dzatihi, dan itu merupakan keniscayaan konsekuensi dari zatnya. Ya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa dunuhu wa ma'iyatuhu li ibadihi. Ya, sedangkan dekatnya Allah kepada hamba, kebersamaan Allah kepada hamba, di annahu aqrabu ila kulli ahadin min hablil warid. Karena Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini, dialah yang lebih dekat kepada setiap yang melebihi dekatnya mereka daripada urat nadi mereka sendiri. Ya, nah, dekatnya Allah dengan hamba sampai lebih dekat daripada urat nadinya itu apa? Ah, perhatikan di sini, yaitu ilmu Allah. Ya. Lagi pula di ayat ini, di ayat yang ini, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata para ulama itu adalah katabah, malaikat yang mencatat, al-hafidun, yang memiliki sifat raqib atid ya. Bukan Allah di situ yang lebih dekat, tapi malaikat yang menjaga. Ini yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir. Ya. Fa huwa ala arsyhi aliyun ala khalqihi. Maka Allah di atas arsy-Nya tinggi di atas makhluknya. Wa ma'a dzalika fa huwa ma'ahum fi kulli ahwalihim. Namun walaupun demikian, Allah bersama mereka, bersama hamba di setiap kondisi mereka. Terus gimana begini kontradiksi? Kata Syekh, la munafata bainal amrayn. tidak ada pertentangan, tidak ada ya kontradiksi di antara dua hal tersebut. Li'anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu apapun yang serupa semisal dengannya di seluruh sifat-sifatnya. Wa may yatawahhamu bi khilafi dzalika fa innahu fi haqqil makhluqin. Ya barakallahu fikum. Adapun gambaran yang disangka ya, gambaran selain yang demikian itu terjadi pada makhluknya. Ya. Yang yatawahhamu bi khilafi dzalik. Ya. Yang disangka demikian ya itu pada hak makhluk. Artinya gambaran selain yang demikian itu ada pada makhluk. Wa amma takhsisul ma'iyah ya. Adapun pengkhususan sifat ma'iyah kebersamaan Allah bil muhsinin dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, bisabirin dengan orang sahabat dan semisalnya, fahiya ma'iyatun akhassu minal ma'iyatil 'amah. Maka itu adalah sifat ma'iyah kebersamaan Allah yang lebih khusus daripada ya, sifat kebersamaan Allah yang umum. Nah ini akan kita pahami kalau kita paham bahwasanya Allah memiliki sifat ma'iyah bersama, ya bersama para makhluk. Namun sifat ma'iyah Allah ini yang dipahami adalah ilmu Allah, ya ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap hamba. Nah sifat ma'iyah ini ada dua, ma'iyah amah, ma'iyah khasah. Ma'iyah amah sifat kebersamaan Allah yang umum, yaitu ilmu Allah terhadap hamba. Nah kalau yang khasah, yang khusus, lebih khusus lagi, ya. Semisal Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang berbuat kebajikan, ya ma'al muhsinin, ma'al muntakin, bersama orang takwa. Yaitu berarti bukan cuma ilmu Allah terhadap mereka, lebih dari itu pertolongan Allah kepada mereka, bantuan Allah kepada mereka, sokongan Allah kepada mereka, penjagaan Allah kepada mereka. Ya, sebagaimana perkataan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq yang Allah kutip ini di Al-Quran, ya la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Maksudnya apa? Allah mengetahui dan akan menolong kita, menjaga kita. Baik. Fa innaha tatadammanu mahabbatahum. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Maka kalau pada ma'iyah yang khasah, berarti ini mencakup kecintaan, kecintaan mereka, kecintaan terhadap mereka, wa taufiqahum, dan pemberian taufik kepada mereka, wa kala'atahum, pertolongan Allah kepada mereka, wa i'anatahum, bantuan Allah kepada mereka, fi kulli ahwalihim, dalam segala kondisi mereka. Fa haitsu waqa'at fi siyaqil madhi wassana'i fahiya fi hadzal naw'i. Maka jika terdapat pada kalimat ya, ya barakallahu fik, jika terdapat pada kalimat pujian, berarti itu ma'iyah yang khusus ini yang kita bahas ini jenis ma'iyah yang ini. Wa haitsu waqa'at fi siyaqit tahdhiri wat targhibi wat tarhibi fa hiya minan naw'i al awwal. Maka jika terdapat pada kalimat yang bernada peringatan, ancaman dan anjuran, itu berarti ya kebersamaan Allah yang umum, yang pertama. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang disangka kontradiksi yang lainnya. Wa min dzalika. Nah. Terus di jam berapa ini? Masih bisa dibaca enggak? Cukup apa lanjut? Siapa nih? Wah, kelasnya Jaki. Cukup lanjut. Cukup. Karena bosnya bilang cukup, ya udah kita cukupkan ke sini. Tandain dulu ya. Halaman berapa sekarang? Nah, 38. Wa min dzalika annahyu fi katsirin minal ayat an muwalati al-kafirin. Nah,